Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Naam, dan kita masuk ke pelajaran ke-8. Naam, mari kita baca bersama. Ad-darsu tsaminu. Ad-darsu tsaminu. Pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Nah, boleh juga diartikan laki-laki ini pedagang dan laki-laki itu dokter. Nah, ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Nama pedagang adalah Mahmud dan nama dokter adalah Sa'id. Nama pedagang adalah Mahmud dan nama dokter adalah Sa'id. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Hadzal baitu lit tajiri wa dzalikal baitu lit tabibi. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Rumah ini milik pedagang dan rumah itu milik dokter. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah pedagang berada di depan masjid dan rumah dokter berada di belakang sekolahan. Rumah pedagang berada di depan masjid dan rumah dokter berada di belakang sekolahan. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka? Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Milik siapa mobil ini dan milik siapa mobil itu? Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Hadhihi sayyaratu litabibi wa tilka litajiri. Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Mobil ini milik dokter dan mobil itu milik pedagang. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Naam, barakallahu fikum. Sekarang kita membaca ke bacaan berikutnya, yaitu tamarinu, latihan-latihan. Barakallahu fikum. Yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, barakallahu fikum, kita akan membaca pertanyaan, kemudian kalau antum siap antum menjawab, cara menjawabnya dengan mengulang pertanyaan. Kalau misalkan di situ ada pertanyaan, siapakah laki-laki ini dan siapakah laki-laki itu? Jawabannya, laki-laki ini adalah siapa dan laki-laki itu adalah siapa? Nah, sebutkan jawabannya. Nah, yang siap silakan mau jawab ambil mic. Ya. Abu Salma. Man hadzal rajulu wa man dzalikal rajulu? Artinya laki-laki ini, siapa laki-laki ini dan siapa laki-laki itu? Nah, jawabannya Hadzal rajulu tajirun wa dzalikal rajulu tabibun. Artinya laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Ahsanta. Ya, berikutnya siapa yang mau? Ya, mesti Mas mau dibaca. Mas mutajiri. Siapakah nama pedagang tersebut? Ya, jawabannya Ismut Tajiri Mahmudun. Artinya nama pedagang ialah Mahmud. Nah, berkelakikum. Siapa lagi? Ya, Mas Edwal mau. Silakan Mas Edwal. Nomor 3. Masmu Tobibi. Siapa nama pedagang dokter itu? Ya, jawabannya Ismu Tobibi Sa'idun. Ahsanta. Artinya nama dokter itu adalah Sa'id. Nah, ya. Ada lagi yang mau? Ya, Abu Salma. Min aina sayyaratu tabibi? Dari mana mobil dokter? Ya. Jawabannya sayyaratu tabibi minal yabani. Artinya mobil dokter dari Jepang. Nah, berikutnya siapa yang mau? Ya, min aina saya rotut tajiri. Artinya dari mana mobil pedagang tersebut? Jawabannya saya rotut tajiri. Saya rotut tajiri min Amerika. Artinya mobil pedagang tersebut dari Amerika. Nam, ahsanta. Siapa lagi? Ya, Mas Edwal. Aina baitut tajiri? Artinya di mana rumah pedagang itu? Ya. Baitut tajiri amamal masjidi. Nam, artinya rumah pedagang itu di depan masjid. Ya. Satu lagi. Ya, Bu Salma. Aina baitu tabibi? Artinya di mana rumah dokter itu? Iya, jawabannya baitu tabibi khalfal madrasati. Artinya rumah dokter itu berada di belakang sekolahan. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Jadi untuk menjawab usahakan dengan mengulang soal. Nah, karena masih tahapan pemula, supaya rukun kalimat itu atau yang harus ada dalam kalimat itu ada. Nah, karena dalam kalimat tidaklah disebut suatu kalimat kecuali harus ada rukun kalimatnya. Nah, di situ contohnya pertanyaan nomor 1, man hadar rajulu wa man dalika rajulu? Siapakah laki-laki ini dan siapakah laki-laki itu? Jawabannya diulang pertanyaannya, yaitu apa? Hadar rajulu tajirun wadhalika rajulu tabibun. Dengan mengulang. Atau pertanyaan kedua itu masmut tajiri. Jawabannya ismut tajiri mahmudun. Kalaupun menjawab langsung boleh, antum misalnya menjawab masmut tajiri, langsung menjawab mahmudun, itu boleh. Nah, namun lebih baik dengan mengulang pertanyaan. Sebab apa? Sebab tidak ada yang tersembunyi atau tidak ada yang mahduf ketika mengulang, dengan mengulangnya. Ya, tidak ada i'rab yang mahduf ketika diulang. Tapi ketika dijawab langsung berarti di situ ada i'rab yang mahduf yang disembunyikan. Nah, nanti lebih jelas tentang i'rab di kitab Nahwu insyaallah. Nah, kita sekarang lanjut ke latihan kedua. Nah. Ya, latihan kedua. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Nah, kita baca sampai sekitar 8, lalu sisanya antum yang membaca dan terjemahkan. Ya, kita baca bareng. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak ini adalah Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Anak ini adalah Khalid dan anak itu adalah Muhammad. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Laki-laki ini adalah guru dan laki-laki itu adalah insinyur. Laki-laki ini adalah guru dan laki-laki itu adalah insinyur. Hadal kitabu jadidun wa dhalikal kitabu qadimun. Hadal kitabu jadidun wa dhalikal kitabu qadimun. Kitab ini adalah baru dan kitab itu adalah lama. Kitab ini adalah baru dan kitab itu adalah lama. Nah, boleh juga kitab ini baru, kitab itu lama. Atau kitab ini adalah kitab yang baru dan kitab itu adalah kitab yang lama. Nah, jadi boleh menerjemahkan dengan panjang atau dengan pendek. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Hadhihi sayyaratu li Aliin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Ali dan mobil itu milik Khalid. Mobil ini milik Ali dan mobil itu milik Khalid. Hadal babu maftuhun wa dhalikal babu muqlaqun. Hadal babu maftuhun wa dhalikal babu muqlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Liman hadhihi sa'atu? Liman hadhihi sa'atu? Milik siapakah jam ini? Milik siapakah jam ini? Hiya li Abbasin. Hiya li Abbasin. Jam tersebut milik Abbas. Jam tersebut milik Abbas. Ahadal baitu litabibi? Ahadal baitu litabibi? La, huwa lil mudarrisi. La, huwa lil mudarrisi. Apakah rumah ini milik dokter? Apakah rumah ini milik dokter? Bukan, rumah itu milik guru. Bukan, rumah itu milik guru. Nah, Abu Salma. Oh, kalau enggak mau dilewat ke Mas Dimas. Nomor 8 berarti ya. Boleh nomor 8. Ahadha ad-darajatu ahadhihi ad-darajatu libnil min muadini. Apakah sepeda ini milik putranya muadzin? Naam, ahsanta. Naam. Ya. Naam. Naam itu jawaban singkat. Kalau jawaban panjang, naam hadhihi darajatu libnil muadzin. Jawaban panjangnya gitu ya. Naam hadhihi darajatu libnil muadzin. Naam, nomor 9. Man hadzal waladu? Siapa anak kecil ini? Huwa qalibun minal iraqi. Dia seorang pelajar dari Irak. Irak. Irak. Nah, Irak, Irak. Ya, misalnya tuan. Adzalikal baitu jadidun. La, huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu baru? Bukan. Dia sudah lama sekali. Nah, nah. Dia sudah lama sekali. Atau diartikan rumah itu rumah lama yang lama sekali. Nah. Ya. Yang nomor 11 hadhihi sayyaratu. Oh, 11-nya ada dua ini ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Swissiro. Nah, artinya mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Swiss. Nah, Mas Dimas. Hadas sikinu minal Almania. Min Almania. Hadas sikinu min Almania. Watilkal milaqatu min Inkaltaro. Artinya pisau ini dari Almania. Dari Jerman. Oh, dari Jerman. Iya. Pisau ini dari Jerman. Pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inggris. Nah, ahsantu. Barakallahu fikum. Sekarang poin ketiga, perhatikan. Iqra'il mithalal atiya thumma hawwilil jumalal atiyata mithlahu. Bacalah contoh berikut. Kemudian rubahlah kalimat berikut dengan semisalnya. Rubahlah kalimat berikut dengan yang semisal contoh. Contohnya apa? Kita baca contohnya. hadza kitabun, artinya ini adalah kitab. Kalau dalam ilmu nahu, hadza itu sebagai mubtada, kitabun sebagai khobar, ya. Hadza itu isim yang diterangkan, kitabun isim yang menerangkan, singkatnya gitu. Hadza isim yang diterangkan, kalau kitabun isim yang menerangkan. Nah, jadi hadza mubtada, kitabun khobar. Nah. Kemudian yang sampingnya berubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Artinya berubah menjadi kitab ini milik Muhammad. Jadi mengartikan hadanya di belakang, di balik, jangan diartikan per kata. Kalau diartikan per kata menjadi apa? Ini kitab milik Muhammad, gitu kan? Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu apa? Hadzal kitabu itu satu kesatuan. Satu kesatuan sebagai yang diberitakan atau sebagai subjek. Nanti li Muhammadin sebagai predikat. Nah, hadzal kitabu li Muhammadin. Kitab ini adalah milik Muhammad. Kitab ini adalah milik Muhammad. Atau ringkasnya, kitab ini milik Muhammad. Nah, kalau dalam i'rab pelajaran nahwu, hadza di situ sebagai mubtada, al-kitabu sebagai badal. Badal itu artinya pengganti. Yang diganti mana? Hadza yang diganti. Li Muhammadin di situ ada huruf jar dan Muhammadin isim majrur menempati posisi khobar, ya, atau berkaitan dengan khobar yang dihapus. Nah, kainun atau mustaqirun. Nah, ringkasnya hadza sebagai mubtada, al-kitabu sebagai badal, li Muhammadin sebagai khobar. Nah, sehingga ngartikannya kitab ini milik Muhammad atau kitab ini adalah milik Muhammad. Nah, yang namanya badal itu pengganti. Berarti kalau ada yang dibuang, maka kalimat tetap lurus, tetap ada rukun kalimat. Kalau kita buang hadza, kalimatnya menjadi al-kitabu li Muhammadin. Kitab itu milik Muhammad. Kalau kitab yang dibuang menjadi apa? Hadza li Muhammadin. Ini milik Muhammad. Ininya siapa maksudnya? Kitab. Nah, kan sama kan? Berarti itu maksud dari badal. Artinya apa? Ketika yang dibadali, yang digantikan itu dibuang, kalimat tetap lurusnya akan berubah. Akan berubah kepada arti lainnya. Nah, kalau yang kalimat pertama hadza kitabun, kitabun menjelaskan tentang hadza sehingga diartikan ini adalah kitab. Berarti kitab itu menjelaskan tentang ini, tentang apa? Yang ditunjuk. Kalau kalimat kedua bukan menjelaskan yang ditunjuk, tapi menjelaskan satu kesatuan. Satu kesatuan. Kitab ini adalah milik Muhammad. Berarti menjelaskan tentang kepemilikan. Ya, kitab itu siapa pemiliknya? Muhammad. Bisa mengerti? Nah, jadi gitu ya. Jadi maksudnya di sini jangan sampai mengartikannya sesuai lafaz, mengartikan ini kitab milik Muhammad. Apalagi mengartikannya ini adalah kitab milik Muhammad. Itu jadi salah mengartikannya. Nah, bagaimana mengartikannya? Tadi, kitab ini milik Muhammad. Atau kitab ini adalah milik Muhammad. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita lihat nomor 1 sampai 5 biar kita baca bareng, ya. Nanti nomor berikutnya coba antum yang isi. Ya, kita baca. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Ini adalah dokter. Ini adalah dokter. Hadza tabibu minal Hindi. Hadza tabibu minal Hindi. Dokter ini adalah dari India. Dokter ini adalah dari India. Atau singkatnya apa? Dokter ini dari India. Nah, ahsan tu. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Artinya? Ini adalah mobil. Nah, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Artinya? Mobil ini miliknya kepala sekolah. Ahsan tu. Dzalika waladun. Dzalika waladun. Artinya? Ini itu adalah anak kecil. Nah, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Artinya? Anak kecil itu adalah putranya mudarris, pak guru. Nah, tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Artinya? Itu adalah jam tangan. Tilka sa'atu min Swissra. Tilka sa'atu min suwaisiro. Naam, artinya? Jam itu dari Swiss. Naam. Hada baitun. Hada baitun. Artinya? Ini adalah rumah. Naam. Hadal baitu lil muhandisi. Hadal baitu lil muhandisi. Artinya? Rumah ini miliknya insinyur. Naam, sekarang silakan. Siapa yang mau baca nomor 6? Bergantian. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Hadzal qalamu li Abbasin. Pena ini miliknya Abbas. Aksantum. Ya. Berikutnya. Dzalika rajulun. Rajulun. Dzalika rajulun. Itu adalah lelaki. Dzalika rajulu muadzini. Muadzinun. Dzalika rajulu muadzinun. Naam, artinya lelaki itu adalah seorang muadzin. Ya. Siapa lagi mau? Hadhihi baydatun. Ini adalah telur. Hadhihi baydatun kabiratun. Hadhil baydatu, hadhil baydatu. Ya, kurang. Hadhil baydatu. Hadhil baydatu kabiratun. Kabiratun. Nah, artinya telur ini adalah besar. Maaf, telur ini adalah besar. Ya. Kemudian berikutnya. Hadza mindilun. Artinya, ini adalah sapu tangan. Naam. Hadzal mindilu wasihun. Sapu tangan ini kotor. Naam. Satu lagi. Hadhihi hakibatun. Ini adalah tas. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini adalah miliknya guru. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Nah. Poin keempat kita baca. Iqra'il mithalal atiya thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut. Lalu bentuklah atau buatlah soal-soal dan jawaban-jawaban yang semisalnya. Nah, berarti antum disuruh di membuat soal dan jawaban sendiri. Nah, apa contohnya? Contohnya liman, kita baca bareng. Liman hadal kitabu? Liman hadal kitabu? Milik siapa kitab ini? Milik siapa kitab ini? Hadal kitabu li Muhammadin. Hadal kitabu li Muhammadin. Kitab ini miliknya Muhammad. Kitab ini miliknya Muhammad. Naam, nomor 1. Ya, sebentar, nomor 1 sampai 5 biar seperti tadi dibaca bareng. Naam, liman hadzal qalamu? Liman hadzal qalamu? Milik siapa pena ini? Milik siapa pena ini? Hadzal qalamu li Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Liman hadzal miftahu? Liman hadzal miftahu? Milik siapa kunci ini? Milik siapa kunci ini? Hadzal miftahu li Aliin. Hadzal miftahu li Aliin. Kunci ini milik Ali. Kunci ini milik Ali. Liman hadhihi sayyaratu? Liman hadhihi sayyaratu? Milik siapakah mobil ini? Milik siapakah mobil ini? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Mobil ini milik kepala sekolah. Liman hadhihi al-baqaratu? Liman hadhihi al-baqaratu? Milik siapa sapi ini? Milik siapa sapi ini? Hadhihi al-baqaratu lil fallahi. Hadhihi al-baqaratu lil fallahi. Sapi ini milik petani. Sapi ini milik petani. Liman hadhihi al-haqibatu? Liman hadhihi al-haqibatu? Milik siapakah tas ini? Milik siapakah tas ini? Hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Tas ini milik Pak Guru. Tas ini milik Pak Guru. Nah, betul. Liman hadzal kursiyu? Milik siapakah kursi ini? Hadzal kursiyu li Ammarin. Kursi ini miliknya Ammar. Naam, ahsantum. liman hadal dajajatu, milik siapakah ini, milik siapakah ayam jantan apa ayam betina itu? Ayam betina. Ayam betina ya. Berarti makanya hadihi. Ya. Hadihil liman hadal liman hadihil dajajatu, milik siapakah ayam betina ini? Jawabannya hadihil dajajatu li bintil falahi. Nah, ayam betina ini miliknya putrinya petani. Nah, siapa lagi? Liman hadihi sa'atu, milik siapa jam tangan ini? Hadihi sa'atu libnil mudiri. Naam. Jam tangan ini miliknya putranya Pak Kepala Sekolah. Iya. Liman hadzal baitu, milik siapakah rumah ini? Hadzal baitu lit-tabibi. Rumah ini miliknya dokter. Naam. Liman hadhil mil'aqatu, milik siapakah sendok ini? Hadhil mil'aqatu lit-thalibi. Sendok ini miliknya siswa. Naam, ahsantu. Barakallahu fikum. Poin kelima, kita baca bareng. Ta'ammalil amsilatal atiyata, perintahnya ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Naam, kita baca. Al baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Al baitu fil baiti minal baiti ilal baiti. Nah, antum perhatikan al baitu harokatnya doma ya. Fil baiti harokatnya kasro, yaitu dari doma berubah menjadi kasro. Kenapa? Karena diawali dengan huruf jar, yaitu huruf jarnya berupa fi. Begitu juga setelahnya minal baiti harokatnya kasro karena diawali huruf jar berupa min. Demikian juga ilal baiti sama. Nah, diawali huruf jar berupa ila sehingga harokatnya kasro. Jadi fi, min dan ila itu termasuk huruf jar. Nah, masih ada huruf jar yang lain. Nah, yang huruf-huruf ini terbatas bisa dihafal. Nah, barakallahu'alaikum, sekitar berapa? Belasan lah. Nah, barakallahu'alaikum, jadi bisa dihafal. Nah, yang berikutnya kita baca al mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Al mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Nah, barakallahu fikum, kalau antum perhatikan semuanya berakhiran fa yang fathah kan, setelah fa ada alif yang bengkok gitu. Al mustashfa berakhiran fa sama alif enggak? Alif, semuanya berakhiran alif. Mustashfa semuanya berakhiran alif. Sebelum alif ada fa. Nah, kalau kita perhatikan di situ tidak mengalami perubahan apapun secara pandangan atau secara ucapan. Ya enggak? Hal mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Ya kan? Nah, itu. Itu secara apa? Secara ucapan. Secara yang kita dengar enggak ada perubahan apapun. Namun secara i'rab, secara kedudukan ada, tetap ada perubahan. Ada perubahan. Namun perubahannya di sini muqaddar, yaitu diperkirakan, disembunyikan, tidak kelihatan. Nah, jadi yang mustashfa yang pertama itu ada doma. Di atas alif ada doma. Yang fil mustashfa ada kasro. Di bawah alif ada kasro. Minal mustashfa di bawah alif ada kasro. Ilal mustashfa di bawah alif ada kasro. Itu yang bengkok namanya apa? Alif ya. Nah itu. Barakallahu fikum. Namun tidak kelihatan harokatnya atau tidak terbaca. Kenapa? Kenapa harokatnya tidak kelihatan atau tidak terbaca, tidak terlafat secara lisan? Jawabannya karena alif tidak bisa menerima harokat. Karena yang namanya alif tidak bisa menerima harokat. Nah, yang menyerupai alif menerima harokat disebut apa? Hamzah. Nah, kalau Hamzah menerima harokat. Jadi beda antara Hamzah dan alif. Nah, di sana ada Hamzah yang ditulis di atas alif. ada alif berdiri di atasnya ada kepala ain ya, yang ini tuh, itu namanya hamzah bukan alif. Kalau alif cuman gambar tongkat berdiri aja itu alif, itu alif nggak menerima harokat. Nah, berbeda dengan hamzah wasol atau hamzah qat'i, hamzah sambung atau hamzah putus. Hamzah wasol bisa dikasih tanda kepala sod. Hamzah sambung, hamzah qat'i, kalau hamzah qat'i bisa dikasih tanda kepala ain di atasnya atau di bawahnya. Seperti abun itu hamzahnya hamzah putus. Ya, abun atau ikramun itu hamzah putus. Nah, kalau ismun hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasol. Itu hamzah. Nah, sekarang yang di sini yang bengkok itu adalah alif. Alif itu bisa dalam bentuk berdiri, bisa dalam bentuk bengkok. Ya, alif itu bisa dalam bentuknya berdiri, bisa juga dalam bentuk bengkok. Nah, kalau di alif itu dikasih titik dua, berubah menjadi apa? Kalau yang bengkok itu dikasih titik dua, berubah menjadi? Ya. Jadi ya. Kalau kasih titik dua. Nah itu. Kalau titik duanya dibuang, berubah jadi apa? Alif. Karena itu dalam tulisan yang baku biasanya, kalau nulis alif bengkok, jangan dikasih titik. Kalau nulis ya, harus kasih titik. Dalam penulisan yang baku. Ini kita bicara bukan tulisan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran mungkin bisa jadi, ada ya, ada iya yang ada kasih titik mungkin ya, perlu diteliti lagi. Tapi dalam penulisan yang baku apa namanya, alif yang bengkok dikasih titik itu ya. Nah, sehingga kalau ada buku yang di situ ditulis ya tapi titiknya hilang, itu sebenarnya salah dalam tulis, sehingga membingungkan anak yang belajar. Satu sisi kita pahamkan anak itu ada alif yang bengkok, kan itu. Sisi yang lain terkadang alif ini dibaca berharokat, kan, padahal itu bukan alif, apa itu? Iya, cuma lupa nulis titiknya. Nah, maka sejogianya bagi mudaris atau bagi mudarisa, ketika mendapati hal itu diberitahu, ini sebetulnya bukan alif, tapi ya yang pencetak lupa ngasih titik. Supaya mudah kita aja, pencetak atau penulis lupa ngasih titik. Karena kalau ngasih titik jadi alif, sudah mengerti ya? Nah, jadi sini al-mustasfa, kenapa enggak ada harokatnya? Enggak ada harokat domanya. Fil mustasfa, kenapa enggak ada harokat kasronya? Jawabannya apa? Karena alif tidak menerima harokat. Yang namanya alif enggak ada harokatnya. Ibarat dari sukun alif itu. Nah. Namun secara ilmu nahu ada harokat yang maqdar. Maksudnya apa? Harokat yang disembunyikan. Sehingga kita katakan itu ada harokat doma maqdaro. Itu fil mustasba ada harokat kasro yang muqaddaro. Nah, itu nah. Ya, disembunyikan nanti lebih jelas di pelajaran nahwu insyaallah taala. Nah, kita lanjutkan lagi berikutnya. Amerika. Amerika. Fi Amerika. Fi Amerika. Min Amerika. Min Amerika. Ila Amerika. Ila Amerika. Nah, sama juga seperti mustasba. Bedanya apa? Mustasfa berakhiran alif bengkok, kalau Amerika berakhiran alif yang tegak, yang tegak, yang berdiri. Alif aso disebut. Kalau yang bengkok disebut alif matfiyah. Nah, itu ya. Dan ini bukan isim mabni. Nanti kita ada penjelasan, kita ada pertemuan-pertemuan mendatang mungkin. Ada isim terbagi dua, ada isim mu'rab, ada isim mabni. Isim mu'rab isim yang mengalami perubahan, kalau isim mabni isim yang tidak mengalami perubahan. Nah, kalau ini masuknya isim bukan isim mabni yang seperti mustasfa ini. Nah, isim mu'rab cuman muqaddar harakatnya. Lanjutan. Almania. Almania. Fi Almania. Fi Almania. Min Almania. Min Almania. Ila Almania. Ila Almania. Nah, assalamualaikum. Buka halaman berikutnya. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, kita baca bareng. Hadat tabibu min Inkaltaro. Hadat tabibu min Inkaltaro. Dokter ini dari Inggris. Dokter ini dari Inggris. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Hamid pergi ke Perancis. Boleh juga diartikan Hamid telah pergi ke Perancis. Karena dhahaba di situ fi'il, kata kerja ya, kata kerja bentuk lampau. Hamidun sebagai fa'il, pelaku. Nah, ila faronsa, jer, dan majrur. Nah, ini yang nomor dua ini bentuknya fi'il dan fa'il. Kalimat yang kedua bentuknya fi'il dan fa'il. Kalau kalimat yang pertama bentuknya hadat tabibu min ingkal taro, mubtada dan khobar. Jadi dalam bahasa Arab konteks kalimat cuma ada dua jenis. Satu mubtada khobar atau fi'il dan fa'il. Nah, bisa juga fi'il dan naibul fa'il, tapi maksudnya sama fi'il fa'il atau naibul fa'il itu. Nah, gitu ya. Kalau bukan mubtada khobar berarti apa? Fi'il dan fa'il. Nah, itu. Itu rukun kalimat itu. Kalau bisa memahami rukun kalimat beserta dengan perinciannya, maka sangat mudah insyaallah, atau mudah untuk bisa mengerti bahasa Arab. Nah, yang nomor tiga, Mahmudun Maridun. Mahmudun Maridun. Mahmud sakit. Mahmud sakit. Huwal an fil mustashfa. Huwal an fil mustashfa. Dia sekarang berada di rumah sakit. Dia sekarang berada di rumah sakit. Zahaba Abdullah min Almania ila Inkal Taro. Zahaba Abdullah min Almania ila Inkal Taro. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Nah, nomor tiga bentuknya mubtada khobar, bentuknya yang diterangkan dan menerangkan. Kalau nomor empat bentuknya fi'il dan fa'il, bentuk kalimatnya. Hadal kitabu li Isa wa dhalikal kitabu li Musa. Hadal kitabu li Isa wa dhalikal kitabu li Musa. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Kitab ini milik Isa dan kitab itu milik Musa. Hadal muhandisu min Amerika. Hadal muhandisu min Amerika. Insinyur ini berasal dari Amerika. Insinyur ini berasal dari Amerika. Nah, barakallahu. Nomor 5, nomor 6 juga bentuknya mubtada khobar yang diterangkan dan menerangkan. Nah, yang keenam, iqra, bacalah. 6. Ya, kita baca. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisi. Papan tulis itu di depan pelajar dan dia berada di belakang pak guru. Papan tulis itu berada di depan pelajar dan dia berada di belakang pak guru. Nah, Anda perhatikan as-saburatu harakatnya doma karena sebagai mubtada. Nah, kalau at-talibi harakatnya kasroh, kenapa? Karena diawali dengan amama. Amama juga yang belakangnya khalfal mudarisi. Mudarisi harakatnya kasroh, kenapa? Karena diawali dengan khalfa. Nah, khalfa dan amama itu namanya dorob, kata keterangan. Kalau isim diawali dengan kata keterangan, maka setelahnya menjadi majrur. Majrur tandanya bisa kasroh atau penggantinya kasroh. Nah, amama, khalfa itu termasuk apa? Kata keterangan. Nah, dorof, dorof itu dari isim. Kalau fi, min, ila disebut apa? Huruf jer, kan huruf jer. Kalau huruf jer itu huruf bukan isim ya. Yang kalau masuk ke isim, isimnya menjadi majrur, tandanya kasroh atau penggantinya. Demikian juga dorof. Dorob kata keterangan. Kata keterangan terbagi dua. Bisa kata keterangan tempat, bisa kata keterangan waktu. Nah, kata keterangan ini ketika mendahului isim juga sama, isimnya menjadi majrur. Isimnya menjadi majrur, tandanya, tanda majrurnya kasroh atau penggantinya kasroh. Jadi ada sedikit kesamaan dari sisi membuat jer, membuat majrur antara apa? Dorob dan huruf jer. Gitu ya. Bedanya apa? Kalau huruf jer dia itu huruf. Kalau dorob dia itu isim. Ya, bedanya apa? Huruf dan isim. Kalau huruf tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, kalau isim memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, nomor 2. Aina sayyaratul mudarrisi? Aina sayyaratul mudarrisi? Di manakah mobil Pak Guru? Di manakah mobil Pak Guru? Hiya amamal madrasati. Hiya amamal madrasati. Mobil itu berada di depan sekolahan. Mobil itu berada di depan sekolahan. Nah, dan ini ada kata ganti namanya domir. Domir ya. Domir itu apa? Kata ganti. Ada hiya. Hiya itu kata ganti untuk menggantikan, untuk menggantikan yang mu'annas, yang di situ bentuk, yang di situ adalah sayyaratul mudarisi. Nah, kalau yang di atas lihat mahmudun maridun huwa. Huwa itu menggantikan siapa? Nomor tiga. Menggantikan Mahmud. Nah, kalau huwa diartikannya dia. Kalau hiya diartikan apa? Dia juga sama. Bedanya huwa untuk laki-laki, kalau hiya untuk perempuan. Nah, bedanya itu. Itu huwa untuk mengganti mudakar, baik mudakar hakiki ataupun majasi, ya. Kalau hiya untuk mengganti siapa? Mu'annas, baik mu'annasnya hakiki ataupun majasi. Nah, itu. Nah. Jadi di situ ada tambahan domir kata ganti huwa dan hiya. Ada berapa domir? Ada banyak. Ya, nanti sedikit-sedikit kita pelajari insyaallah. Ini yang ada baru dua dulu, huwa dan hiya. Nah, nomor tiga, aina baitul imami? Aina baitul imami? Dimanakah rumah imam? Dimanakah rumah imam? Baitul imami khalfal masjid. Baitul imami khalfal masjid. Rumah imam berada di belakang masjid. Rumah imam berada di belakang masjid. Aina jalasa Hamidun? Aina jalasa Hamidun? Dimanakah Hamid duduk? Dimanakah Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Jalasa khalfa Mahmudin. Hamid duduk di belakang Mahmud. Hamid duduk di belakang Mahmud. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Dhahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrabi. Amamal mihrabi. Amamal mihrabi. Amar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Amar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Nah, al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata baru. Kosakata baru. Nah, al-mustasfa apa artinya? Rumah sakit. Almania. Jerman. Inggris. Inggris. Swissro. Swiss. Asikino. Isau. Faronsa, Paris, Perancis, ibu kotanya Paris, nah, Faronsa Perancis. Amama, di depan. Khalfa, di belakang. Nah, ahsan tuh, barakallahu'alaikum. Berarti kita selesai ya, membaca pelajaran 8. Selesai dan pertemuan berikutnya yaitu malam Jumat yang akan datang insyaallah masuk ke pelajaran ke-9. Nah, barakallahu'alaikum. Dan mungkin terkesan lebih cepat. Kenapa? Karena sebetulnya umur pelajaran kita ini murja'ah. Nah, murja'ah. Kalau murja'ahnya dengan para tulab lama yang dari sekitar dari daerah sekitar Somagede dan Banyumas, insyaallah lebih cepat lagi bacanya. Namun mereka sekarang streaming jarak jauh online, yang di hadapan kita artinya bukan murja'ah tapi pelajaran baru ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita ngikuti yang di sana, yang mereka itu murja'ah, yang di Somagede yang di Banyumas dan sekitarnya, nanti yang di depan kita ini, yang di depan mudarisnya kewalahan. Nah, meskipun begitu, sebetulnya ini dianggap cepat, namun mereka bisa mengikuti, alhamdulillah. Insyaallah heran. Nah, semoga murid-murid kita yang di depan ini, yang tiga ikhwa ini, nah, menjadi murid yang handal di kemudian hari, insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, kita cukup panjang di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada malam Jumat mendatang. Nah, dan sementara masih dusur ke satu, namun pada malam-malam berikutnya akan datang lagi, nanti akan dibagi dari 4 malam ini, ada untuk dusur ke dan ada juga untuk nahu atau syarat, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.